Mitra Bisnis, tahun depan bangsa Indonesia akan menggelar pemilu legislatif di level pusat dan daerah, serta pemilihan presiden yang akan menjadi momentum pergantian kepemimpinan nasional. Yang menarik, meski kita telah berulang kali menggelar pesta demokrasi, namun rencana penyelenggaraan di tahun depan ternyata masih terkendala oleh beberapa permasalahan yang nyaris sama dengan pemilu sebelumnya, seperti kisruh daftar pemilih tetap, hingga problem perangkat dan operator IT pemilu. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas masalah ini dikaitkan dengan proyeksi Indonesia di tahun depan? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seperti apa gambaran Bapak atas pemilu kita di tahun depan? Ya, nggak ada masalah aja udah pasti ribut, apalagi ada masalah gitu. Jadi masalah-masalah teknis itu kan mengganggu ya. Kalau saya lihat, tetapi itu bisa diatasi satu-satu. Contoh kemarin ada yang teknis tapi punya dimensi non-teknis, keterlibatan Lamsanek, akhirnya mereka mundur, selesai satu. Masalah DPT, DPT ini kita nggak tahu karena berkaitan dengan Depdagri, Kemendagri, berkaitan dengan KPU-nya, dengan macam-macam kan gitu. Saya, kalau KPU dengan perangkat yang ada dilepasin suruh ngurusin DPT sendiri, saya kok pesimis gitu ya. Tapi kita ini kan ahli jalan keluar kalau kayak gitu-gitu. Pasti nanti jalan karena semua berkepentingan gitu. Contoh ada usulan pemilu ya ditunda kayak gitu. Pemilu ditunda itu kan beban juga buat semua partai, apalagi caleg-calegnya gitu. Mereka udah ngitung biaya kampanyenya sekian untuk sekian bulan, tiba-tiba mundurin lagi, duit dari mana lagi kan gitu. Jadi itu. Lantas bagaimana dengan problem IT pemilu? Mengingat KPU meminta setidaknya ada 6.000 operator perangkat IT, namun yang disediakan oleh pemerintah hanya sekitar 90 orang. Nah, ini agak aneh. Kenapa? Tahun 2004 dengan teknologi 10 tahun yang lalu untuk IT itu kan jauh sekali. Perkembangan dari minggu ke minggu nih, kemampuan IT-nya. 2004 aja gak ada masalah. Bagus gitu deh. 2009 mulai muncul masalah. Kita lihat waktu tahun 2000 udah mulai pakai, 2004 itu bisa gitu loh dengan tenaga sedikit. Lalu 2009 kisruh, kita semua tahu kisruhnya dihack lah apalah segala macam kayak gitu waktu itu gitu. Padahal kemampuan teknologinya meningkat, kemampuan orang-orangnya meningkat kayak gitu. Tapi performance-nya turun. Nah, problemnya adalah karena orang kan rebutan rezeki, rebutan ini. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.